sini Bota sing abang saya cedau warnane Tete sing gede engkono kene Jeren suara tangis bayi kangen ibune sing wis sedo